pati janji. Saat kau melangkah tuk pergi, yakinkah ini semua yang lelah kita bina terjaga oleh kelam dan terimbas dengan sulam. Kau kan masih kasih sayangmu bergerak.